Oh iya. Oh tadi ini volumenya. Nah, betul. Baca Mustafa. Yang mana itu? Oh itu belum diterjemahin tadi ya? Mana tadi? Qala rahimahullah ta'ala, ini mengenai para sahabat yang mereka paling dalam ilmunya dan pemahamannya. Li'annahum akhadu 'ani rasul mubasyaratan, karena mereka mengambil ilmu dari rasul secara langsung. Ya, semakin dekat masa dengan rasul, semakin jauh dari kesesatan. Walihada yaqulu Abdullah bin Mas'udin, oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud berkata, ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghzarun nasi ilman. Mereka yang paling berlimpah, aghzar, paling berlimpah. Maksudnya paling banyak ilmunya. Aqalluhum takallufan, yang paling sedikit kalau pembebanannya, kalau membebani orang lain. Ya, qaumun ikhtarahumullah, suatu kaum yang Allah pilih li suhbati nabiyyi, untuk menemani nabinya. Ya, fa aghzarun nasi ilman humus sahabah, maka yang paling banyak ilmunya adalah para sahabat. Wa aqalluhum takallufan la yatakallabun, yang paling sedikit takallufnya, mereka tidak pernah memaksakan diri. Wala yataqa'arun, sama ini maksa ya. Kalau enggak tahu, wala yataqa'aruna fil alfat, dalam lafat-lafat. Kalau enggak tahu maknanya mereka ya, justru ketika mereka diam itu karena tahu, bukannya karena enggak tahu. Apa makna istawa? Ya, maknanya istawa al-ma'ruf ya, bukan karena mereka tidak tahu sebagaimana diketahui oleh kalangan mutaakhirin ya, yang keliru, yang mereka menyatakan itu maknanya istaula ya. Taib wa innama ya'khuduna min muqtadil kitabi was sunnati biduni takallufin, mereka mengambil ilmu berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah tanpa ada takalluf, memaksakan diri. Wa tasdik wa tasqiq, dan mempersulit lil ibarat ya, mempersulit ibarah, ungkapan-ungkapan. Kemudian lihat di matan, qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala kalaman ma'nahu, beliau berkata dengan sebuah perkataan yang maknanya kif haitsu waqafal qaum, berhentilah engkau di mana kaum, yaitu sahabat, mereka telah berhenti. Artinya jangan bicara di mana suatu kaum, yaitu para sahabat, tidak bicara di masalah itu. Nah, tapi bisa dipahami sini? Nah, tafadhol, dibaca sini. Nah, sama Mas Manto. Umaru Ibn Marwani. Ibn Marwana. Wairu munsharif. Wa Umar Ibn Abdul Aziz Ibn Marwana, Marwan. Ya, terus? Marwana min khulafai Bani Umayyah. Min khulafa dari khalifah Bani Umayyah. Terus? Khalifatun Adil. Kalau Bani Umayyah berarti ini keturunan siapa? Hah? Muawiyah. Kalau Abbasiyah berarti ini keturunan siapa? Al-Abbas. Nah, terus? Khalifatun adilun. Ah, khalifah yang adil. Wa imamun jalilun. Ah, jalilun, imam yang agung ya. Wa alimun rabbaniyun. Rabbani. Ah, alim rabbani. Nah, sebagian ulama mensifati rabbani itu ialah hum yu'allimuna an-nasa as-sighar qabla al-kibar. Yaitu yang mengajarkan ilmu yang dasar-dasar dulu kepada manusia sebelum mengajarkan yang berat-berat. Nah, itu dikatakan alim robbani. Terus yu'tabaru min ru'usil mujaddidina bihadad dini. Ah, beliau yu'tabar, beliau dianggap sebagai ru'us. Ah, beliau dianggap sebagai ru'us, yaitu pimpinan dari kalangan ulama mujaddid yang hadir setiap 100 tahun. untuk agama ini. Terus tawalla al khilafata ba'da ammihi Sulaimana ibni Abdul Malak. Malak, hamba malaikat dong. Abdul Malak, hamba malaikat. Abdul Malik. Al-Malik nama Allah. Baik. Ya, mana tadi? Tawalla, beliau memegang tampuk kekhilafahan setelah wafat kewafat pamannya itu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, apa yang beliau katakan? Kif haitsu waqafal qaum? Berhentilah engkau di mana kaum, yaitu para sahabat, berhenti tidak berkomentar. Artinya kamu jangan komentar juga. Lanjut lagi Mas Manto. Hada mislu kalami Ibnu Mas'ud. Kalami bani. Hamzah wasol. Hada mislu kalami Ibnu Mas'ud. Kif haitsu waqafal qaum. Syai'un ma qalahu sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Yaitu jangan berhentilah engkau dari suatu kaum yang sahabat itu berhenti. Itu asyai, sesuatu yang maqalahu sahabatu Rasulullah. Sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Nah, para sahabat pernah enggak memaknai istawa istaulah? Enggak ada. Tabi'in dah, sahabat enggak ada. Tabi'in dah, enggak ada juga. Tabi'ut tabi'in enggak ada juga. Imam mazhab enggak ada juga. Apalagi coba. Kok pinteran kita gitu dibanding mereka gitu. Ya, terus wala talamiduhum kan ma'tuf ke sahabi, sahabah. Maupun yang tidak diucapkan oleh para murid-murid mereka, muridnya sahabat. Terus minat tabi'in. Nah, dihidupin harokatnya semuanya. Minat tabi'ini. Jamak mudzakkar salim. Grogi dia. Terus minat tabi'ina wa atba'u tabi'ina. Wa atba' apa irabnya ke mana? Wa atba'u tabi'ina. Wa atba'u tabi'ina la yajuzu laka an tuhdathahu. Antuh disahu. Wa antakula bi. Mantap. Ya. Ya, yaitu sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh sahabat Rasulullah maupun murid-murid mereka dari kalangan tabi'in maupun atba'u tabi'in. Atba'u tabi'in, muridnya tabi'in. Ya, inilah generasi terbaik yang kata Rasulullah, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, atau yang sering disebut dengan al-qurun al-mufaddalah. Ya. La yajuzu an tuhdisahu. Maka Anda tidak boleh mengadang-adakan sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh kurun yang terbaik ini. Wa antaqula bihi, ataupun Anda mengomentarinya. Tiap, perhatikan kata Umar bin Abdul Aziz. Fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nakidin kaffu. Maka mereka para sahabat, kenapa mereka diam, waqafu, kenapa mereka tidak berkomentar? An ilmin, karena adanya ilmu. Kenapa kita tidak dapat diriwayat sampai hari kiamat bahwa sahabat mengomentari ayat-ayat sifat-sifat Allah? Mereka mengimaninya, ambil ruha, imani sajalah, udah berlakukan sajalah, kama ja'at bila kaif. Para sahabat mengimaninya begitu saja. Kenapa kita tidak dapati? Karena sahabat tahu, bukan karena tidak tahu. Ya, makanya kata Syekh di sini, fa innahum an ilmin waqafu. Karena mereka, karena ilmu, mereka diam. Lanjut Mas Panto, La an jahlin. Grogi bener kayaknya. Ganti dulu pemainnya deh. Biar enggak grogi. Grogi dulu. Sama antum baca. Kencengin dikit suaranya, kayak akwat pelan amat suaranya. La an jahlin bal raqau anna hadza la yajuzu ad-dukhulu fihi. Nah, Maka para sahabat Dian tidak berkomentar terkait ayat-ayat sifat, tidak berkomentar maksudnya memaknai maksa itu maknanya apa maksudnya. Kenapa? Diamnya itu bukan karena jahil, karena bodoh. Bal ra'au anna hadza la yajuz ad-dukhulu fihi. Bahkan mereka berpandangan bahwasanya memang enggak boleh masuk ke situ. Sudah imani saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, makanya para salaf ketika ditanya tentang tafsir ayat-ayat sifat, semisal al-Imam Sufyan ibn Uyainah, kata beliau, tilawatuhu wa sukutu anhu. Yaitu tafsirnya apa? Tilawatuhu wa sukutu anhu. Membacanya. Setelah Anda baca, Anda tadaburi, Anda pahami, ya, berdasarkan keterangan yang berdasarkan keterangan dari zahirnya ayat tersebut, wa sukutu anhu. Udah diam darinya. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa maknanya? Kita tadaburi, kita pahami bahwasanya Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Selesai. Ya, selesai udah. Nah, terus berikutnya dimatan lagi. Wa bi basarin nakidin kaffu. Dan karena basor, karena ilmu yang, karena pandangan yang tajam, kafu, mereka menahan diri. Ya, lanjut. Nah, basor yang dimaksud pandangan sini adalah pandangan kolbu, yaitu apa? Ilmu. Terus? Nah, yang dimaksud inilah dengan basiroh, yang Allah Ta'ala berfirman. Udu ila sabila rabbika bil hikmati kul hadi sabili adu ila Allah ala basiratin. Sampai terbalik pendalilannya. Hadihi sabili adu ila Allah ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Terus fahum ra'anna hadha syai'a alladhi tawdihu, tawaqqafu bihi wa kaffu anhu, ra'au annahu la khairu. Nah, maka mereka memandang bahwa sesuatu hal tadi dari berkomentar tentang ayat-ayat sifat allazi tawaqqafuhu fihi, yang mereka menahan diri di situ, waqafu anhu, mereka menahan diri tidak berkomentar, ra'au, mereka berpandangan bahwasanya memang tidak ada kebaikan di situ. Enggak ada kebaikannya. Fataraku. Nah, oleh karena itu mereka tinggalkan. Terus antatruka mataraku wala tubisa ibaratin min indika au al fadhan min indika au fahman min indika la tubisu syai'an lam yaquluhu. Nah, fa anta alayka, maka anda, hati-hati anda, wajib bagi anda meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Sahabat meninggalkan mentakwil, yaitu mentahrif. Wala tuhdis, maka janganlah anda mengada-ngadakan ibaratin, ya, ungkapan-ungkapan min endik dari sisi anda sendiri. Ya, au alfadhon, jangan anda ada-adakan lafaz-lafaz min endik dari diri anda sendiri. Au fahman min endik, pemahaman dari diri anda sendiri. Wala tuhdis syai'an lam yakuluhu. Nah, janganlah anda adakan sesuatu yang mereka tidak pernah mengucapkannya. Lihat timatan lagi. Walahum an kashfiha kanu aqwa wa fil fadli law kana fiha ahra. Dan mereka para sahabat, ya, mereka ini para salaf ini, walahum ala kashfiha kanu aqwa, dan mereka bisa saja menyingkapnya, kanu aqwa, maka mereka lebih mampu, aqwa, mereka lebih kuat, lebih mampu untuk menyingkapnya. Kalaupun mereka mau, ya, mereka lebih mampu untuk menyingkap tafsir itu, ayat-ayat sifat. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Dan mereka ahra, lebih layak, ya, lebih layak bil fadl, mendapatkan keutamaan, law kana fiha, seandainya memang ada keutamaan di dalamnya. Memang ada keutamaan di tahrif. Ya, mentahrif ayat-ayat Allah, kalau ada keutamaan, ya para sahabat duluan. Para sahabat duluan yang mentahrif istawa jadi istaula, ya, yad jadi kuwah, kudrah, ni'mah. Nah, maka para sahabat tentulah mereka yang lebih dahulu. Kalau memang bisa disingkap maknanya, mereka duluan. Ambil sini. Nah. Terus siapa? Ipul, Saipul. Kudratun. Ah, mereka memiliki kemampuan ilmiah. Terus? Dan ketika namun kata kondisi mereka, mereka menahan diri dari ini semua. Kenapa demikian? Karena mereka berpandangan bahwasanya memang tidak ada kebaikan di situ. Terus? Baik. Ya, maka memang tidak boleh memasukinya. Faqif anta ma'am. Maka berhentilah Anda di situ bersama mereka. Tidak berkomentar. Terus lanjut lagi. Ah, seandainya pada berbagai hal tadi yang mereka diam dari berbagai hal tadi, yaitu tafsir ayat-ayat sifat. Laukana fiha fadlun, kalau memang seandainya berkomentar tentang tafsir ayat-ayat sifat itu ada keutamaan, lakanu hum ahra bil fadl. Tentulah mereka yang lebih layak atas keutamaan tadi. Terus? Ah, pastilah mereka akan masuk ke situ. Terus? Nah, maka ini menunjukkan ketika sahabat tidak masuk ke situ, ini menunjukkan masuk ke situ itu bukanlah sebuah keutamaan. Terus? Nah, itu justru berdasarkan dari kesesatan dan kejahilan. Lihat lagi di matan. Fala in kultum. Nah, seandainya kalian berkata, hadasa ba'dahum, fama ahdasahu illa man khalafa hadiyahum, wa raghiba an sunnatihim, wa laqad wasafu minhu ma yushfi. وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ مَا يَكْفِي فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسِّرٌ وَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ. Kemudian Syekh berkata lagi, Al-Mu'allif, seandainya kalian berkata kepada mereka, hadasa ba'dahum, bid'ah terjadi setelah mereka, maka apa-apa yang diadakan, ya, فَمَا أَحْدَسَهُ ya, إِلَّا مَا مَنْ, tidaklah diada-adakan bid'ah kecuali setelah illa man khalafa, kecuali orang-orang yang menyelisihi petunjuk mereka. Wa raghiba an sunnatihim, ya, dan yang membenci sunnah mereka. Wa laqad wasafu, dan mereka para salaf telah menjelaskan, minhu ma yushbi, pembahasan ini, pembahasan terkait asma sifat ini, ma yushbi, artinya yang mencukupkan, yang menyembuhkan, yang memadai. Wa takallamu minhu, dan mereka telah berkomentar terkait masalah ini, bima yakfi, dengan sesuatu hal yang mencukupkan. Fama fauqahum, maka yang di atas mereka, artinya melebihi mereka, maka itulah muhassirun, itulah yang berlebih-lebihan. Wa madunahum muqassirun, dan yang di bawah mereka, ya, di bawah mereka, yaitu itulah yang muqassir, yang melalaikan, orang-orang yang lalai. Kalau yang muhassir, orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, kita baca dulu syarahnya dari poin keberapa ini, ke-64 ya. Ya, fala in kultum hadasa ba'dahum. Ya, tafadhal, dibaca di sini. Harga. Ah, ini julu. Ini adalah jawaban dari sanggahan yang qad yaruddu ala kalamih, yang membantah kalam ucapan penulis rahimahullah ta'ala, yaitu wahuwa in kultum, jika Anda katakan, kalian katakan, innahu hadasa ba'dahum asya'u, sesungguhnya terjadi berbagai hal dari berbagai penyimpangan terjadi setelah mereka, yaitu setelah zamannya sahabat. Nahnu nuhdisu al-fadl, kita mengadakan lafad, kita membuat-buat baru ibarat-ibarat dalam permasalahan akidah, lam yaqulu biha, yang mereka tidak pernah mengucapkannya. Karena hawadis, berbagai hal-hal yang diadakan ini, ma hasalat fi waqtihim, itu tidaklah ada terjadi di waktu mereka. Terus فردا maka kita jawab itu tidak ada kebaikannya, tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti mereka. Apabila Anda hendak membantah segala hal yang diadakan ini, maka bantahlah rudda fil amr, maka bantahlah ya hal-hal tersebut, bahwa dengan apa yang diadakan setelah mereka itu tidak ada kebaikannya sedikit. Ya, jadi kita ini dituntut untuk kembali kepada mereka, itu kalangan para salaf. Ya, terus lagi harga. Hum lam yukassiru rahimahullah ta'ala. Mereka para salaf, mereka tidak pernah melalaikan ya dalam urusan agama mereka, wala siyama terlebih lagi dalam urusan akidah asma wa sifat. Terus ma fassalu bi hadza wa la takasalu wa bayyanu wa wadhahu wa sakatu an asya'a la yajuzu bahsu fiha al bahsu fiha. Baik, ma qasaru fi hadza, mereka tidak melalaikan dalam hal ini, mereka pun tidak bermalas-malasan, bahkan mereka menjelaskan kepada kita. Wawaddahu, mereka menerangkan. Wasakatu an asya'a, dan mereka diam dari berbagai hal. La yajuzu al-bahsu fiha, yang berbagai hal tadi memang tidak boleh dibahas. Terus filamar patakallam anta bikalamihim, nah maka berbicara Anda dengan pembicaraan seperti yang diucapkan oleh mereka. Naqala yanqulu, itu filamar. Apa naqala yanqulu? Wankul. Nah, maka kutiplah, nukillah dari ucapan mereka, kutiplah. Terus wala tasarruf fihi. Terus sakatu anku. Nah, la tasarruf fihi. Ya, jangan Anda tasarruf di situ. Artinya jangan Anda berkecimpung di situ. Masuk ke situ. Ya, wa ma sakatu anhu uskut anhu. Apa yang mereka diam, diamlah di situ. Terus nah, jangan Anda masuk ke situ. Ida urida laka syai'un, jika disodorkan sesuatu kepada Anda, nah, dan Anda pun tidak mendapati kalam kalam salaf terkait hal ini, maka ketahuilah berarti para salaf diam di situ. Mereka menahan diri di situ. Nah, maka pakif anta, berhentilah Anda di situ darinya, jangan ikut-ikutan. Wala tadkhul fihi, jangan ikut-ikutan masuk situ. Baik, kemudian fama fawqahum muhassir wama dunahum muqassir. Walaqad qassara anhum qaumun fajafau wa tajawazahum wa akharuna faghalau. Laqad qassara, maka melalaikan, menggampangkan. Sungguh suatu kaum mereka menggampangkan anhum, ya, dari para salaf ini, suatu kaum. Akhirnya apa? Fajafau. Akhirnya mereka pun menjadi lalai. Wa tajawazahum qaumun hum akharun, ada kaum yang lain yang melampaui mereka berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Faghalau. Akhirnya mereka pun gulu berlebih-lebihan. Ya. Wa innahum fima baina dhalika la'ala hudan mustaqim. Ya, sesungguhnya mereka berada di antara hal tersebut, di antara yang menggampangkan dan yang berlebih-lebihan. La'ala hudan, di atas petunjuk yang mustaqim. Dibaca di sini. Syekh Panji Qadar. Mazada an hadihim, yaitu tidak melebihi dari petunjuk mereka. Ya, kita tidak melebihi, kita tidak melampaui para salaf dalam hal ini. Terus muhassirun yakni al-ghaliya al-mutajawiza lil haddi. Yang namanya muhassir adalah al-ghali, orang yang gulu. Orang yang gulu, yang mutajawiz, yang melampaui al-lil had, batasan yang sudah ditetapkan. Terus sedangkan yang di bawahnya namanya muqassir, di bawah muhassir, muqassir. Nah, ini lawannya. Kalau muhassir yang gulu berlebihan, ekstrim ke kanan. Nah, kalau yang muqassir ekstrim ke kiri. Ya. Paham enggak sih? Misalkan dalam bab iman, ya, khawarij dan murji'ah. Khawarij muhassir, murji'ah muqassir. Khawarij dikit-dikit kafir. Ya. Ada orang lupa zikir petang aja kafir. Nah, murji'ah beriman, penghina Nabi jangan dikafiri. Enggak kafir penghina Rasulullah SAW. Enggak, belum tegak hujah. Ada udzur bil jahil. Ya, subhan. Penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikafirkan. Nih, apa namanya? Muhassir. Kalau yang muhassir, khawarij. Lupa zikir petangnya bisa kafir kita. Wah, repot kayak gini. Terus alladzi takasala 'an ittiba'ihim. Nah, ini yang muhassir ini yang mereka malas dari mengikuti para salaf. Wa 'an ilmihim. Apalagi mengikuti ilmu para salaf, orang malas dia. Terus kaslan. Mereka lalai dan mereka sangat malas. Kaslan, fa'lan itu kalau dalam ilmu nahwu disebut ya dulu al-kasrah wal-imtila, menunjukkan banyaknya penuhnya. Beda dengan kasal biasa. Kaslan sangat malas. Malas banget. Terus falladzina khalafu as-salafa baina amrayni imma ghalin wa imma jahil. Maka orang-orang yang menyisih para salaf itu diantara dua aja. Apakah orang yang gulu atau orang yang jahil? Jahil di sini bukan makna yang keras kasar, bukan sih. Tapi maknanya yang mana? Yang melalaikan, menggampangkan, meremehkan. Terus al-awwal muhassirun ya'ni ghalian. Ini kalau di sini ghalin ya. Yang benar ghaliyah, ya maf'ul dari ya maf'ul dari yang. Terus wa mutajawizan lil haddi. Wallazi qassara dunahum muqassirun lam yalhaq bihim. Wa kilal amrayni madmumun wa salamatu fis sayri ma'ahum. La taqaddumu alaihim wa la ta'akhuru anhum. Asyiru ma'hum biman hajihim. Maka yang muhassir adalah yang ghalid, ghalian, yang gulu, mutajawizan lil had. Ya, kalau di sini ditulis dengan marfu, ya, bidhamma muqaddarah. Tapi yang benar mansub, maf'ul dari ya'ni. Yang melampaui batas. Walladzi qassara dunahum, maka yang mengelalaikan di bawah mereka itu namanya muqassir. Lam yalhaq bihim. Mereka tidak mengikuti para sahabat atau para salaf ini. Namun kilal amrain madzmumun. Kedua perkara ini tercela. Wassalamatu fi sayri ma'ahum. Ya. La taqaddum 'alaihim wa la ta'akhur 'anhum. Maka keselamatan itu ialah dalam itu kalau berjalan bersama mereka para salaf. Tidak mendahului, tidak mengakhirkan, di belakang mereka, tidak mendahului dan juga tidak ta'akhur, terlambat dari mereka. Apa makna itu bahasa kitanya? Tidak mendahului dan juga tidak membelakangi. Kok membelakangi? Apa? Ketinggalan. Kayaknya dari kemarin kalau editor bahasa Indonesia Pak Anwar. As-sayru bima'hum bimanhaji. Berjalan bersama mereka ya dengan manhaj mereka. Terus qassaru 'anhum qaumun fajafau. Hadza huwal jafau wal kasru. Kasal. Wal kasal. qassara anhum qaumun, maka suatu kaum menggampangkan para salaf ini, akhirnya fajafau, mereka benar-benar menjadi lalai. Nah, ini jafa dan kasal. Ini masih di matanya. Terus. Hadza syarhun lil ibarati ma fawqahu muhassirun wa ma dunahu muqassirun fal muqassiru jafa wal muhassiru ghala. Nah, inilah syarah dari penjelasan dari ibarah, dari ungkapan penulis. Ya, yaitu dari ungkapan penulis itu Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi, ma fawqahu muhassirun, yang di atas mereka para salaf lebih dari situ itu namanya muhassir, berlebihan. Membedunah yang di bawah mereka itu namanya muqassir, yang menggampangkan. Muqassir itu yang jafa, muhassir yang gola. Yang jafa yang melalaikan, yang muhassir yang gola, berlebihan. Ya. Ya, kemudian dibaca berikutnya. Ya. Siapa? Rapi. Hudan, jangan ikut-ikutan hudan. Hudan, ya hudan, marfu, wahakun baina, atau hudan wahakin, nah, itu majrur dia, ngikut ke yang tadi, ala hudan wa mustaqimin, hudan baina dolalataini, wahakin baina batilaini, terus. Baik. Maksudnya adalah fa innahum bay fi ma baina dzalika la'ala hudan wa mustaqim. Maksudnya fi ma bainal muhassir wal muqassir, maka posisi di antara yang berlebihan dan yang menggampangkan, maka para salaf ya bainal muhassir, mereka di antara orang-orang yang muhassir itu orang-orang yang ghali, yang gulu. Wa bainal muqassir wa wal jabi, yaitu orang-orang yang menggampangkan. Wa huwa ala hudan mustaqim, maka para salaf berada di atas petunjuk yang lurus. Petunjuk di antara dua kesesatan. Ya, dan kebenaran di antara dua kebatilan. Ya. Hadihi thariqatus salaf, inilah jalannya para salaf rahimahullah taala, di antara gulu dan jabi. Di antara berlebihan dan menggampangkan. Maka agama Allah di antara dua hal tersebut, yaitu antara gulu dan jabi, yaitu agama yang i'tidal, agama yang seimbang, istiqomah, yang lurus, yaitu yang Allah perintahkan kepada kita agar kita berdoa semoga agar Allah memberikan hidayahnya kepada kita, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, yang lurus, al mu'tadil, ya yang mu'tadil, bainal ghali wal jabi, antara sikap berlebihan dan menggampang. Nah, summa qala al-imamu Abu Amrin al-Auza'i, berkata al-imam Abu Amr al-Auza'i, alaika bi asari man salafa wa in rafadakan nasu, wajib bagi engkau berpegang dengan asar riwayat-riwayat para salaf, walaupun manusia rafadaka, menolak engkau, an-nasu, wa iyaka wa ara'al rijali, hati-hati anda terhadap ara'ah, pendapat-pendapat orang, wa in zakhrafuhu laka bil qawli, walaupun mereka menghiasi pendapat-pendapatnya tadi dengan ya zakhrabul qaul, dengan qaul, dengan ucapan-ucapan yang indah. Nah, ya, fadal, dibaca berikutnya. Ya. Siapa? Si Behar. Thank you. Nah, itu Imam Auza'i namanya siapa? Abu Amr Abdurrahman Al-Auza'i. Beliau adalah imamnya negeri Syam. Ya, terus alaika bi asari man salaf. Itu maknanya apa? Iltazim. Nah, maknanya iltazim, komitmenlah Anda dengan riwayat-riwayat para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan qurun al-mufaddalah. Terus walaupun manusia menolak Anda. Wajafauka perhatikan. Walaupun manusia menolak engkau, yakni intaqada itu mengkritik, menyanggah. Walaupun orang-orang menyanggah mengkritik Anda, fitibaika li salaf, karena Anda mengikuti salaf. Namun perlu diperhatikan, kritikan itu tetap didengar. Bisa jadi orang yang ngeritik itu benar. Ya, orang ngeritik kita merasa, oh di atas sunnah, di atas salaf. Tapi lihat dulu. Nah, ini pentingnya ilmu. Bisa jadi itu benar kritikannya. Nah, kita merasa itu mengikuti jalan salaf. Ternyata keliru, salah. Ya, maka ini pentingnya makrifat jalan para salaf. Supaya kita tahu ini jalan salaf apa enggak. Nah, banyak pertanyaan juga. Idan taqaduka, jika mereka mengkritikmu, menyanggahmu, dan mereka bersikap kasar kepada Anda, la taltafit ilaihim, jangan Anda menoleh kepada mereka. Wala ta'ba bi dhammihim, jangan pedulikan celaan mereka. Terus karena Anda berada di atas kebenaran. Nah, selama Anda berada di atas kebenaran, alhamdulillah. Nah, Anda tidak ingin keridhaan manusia, pujian manusia. Nah, Anda cuma ingin keridhaan Allah terus. Nah, dan Anda hanya menginginkan kebenaran. Sedangkan kebenaran al-haq tidak diragukan lagi, itu ada pada mengikuti para salaf. Man yasifuka. Nah, jika Anda melihat ada orang yang mensifati Anda sebagai orang jumud, kaku, terus takhalluf itu mensifati Anda sebagai orang yang terbelakang, Raja'iyati kuno, dan seterusnya, atau usur al-wusta, apa maksudnya? Usur jamak dari asr, masa, abad, abad-abad pertengahan. Artinya mungkin gini, mereka mensifati Anda, woi ini zaman milenial, masih aja hidup di zaman Ibnu Taimiyah misalkan, masih ada aja hidup di zaman pertengahan, kepala Anda di zaman pertengahan, sekarang di zaman milenial ini katanya. Ya, terus dan juga kalam yang semisal ini jangan Anda toleh sedikit pun selama lamanya. Karena Anda berada di atas kebenaran dan dia di atas kebatilan mereka. Ya. Fala yuhimunak. Ini maknanya iya. Mereka ini cuma pengen bikin Anda ini kepikiran. Bikin apa namanya? Ya bikin supaya mereka itu supaya bikin kita ini kepikiran aja. Bikin kita itu galau, gundah. Mereka cuma bikin itu aja. Maka jangan sampai mereka membuat kita jadi gusar. Jadi gula, galau. Ya, itu maknanya. Terus lihat wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu billaka bil qaul. Hati-hati Anda terhadap pendapat orang walaupun mereka menghiasi ucapan tersebut dengan kata-kata yang indah. Ah, Edward sendiri padahal. Min. Hadza tahdhirun min an tatruka hadiya salabi wa ta'khudha bi ara'ir rijali allati uhdizat min ba'dihim wa in zakhrahuha azakhrafatu at-tazyinu wa aslu az-zukhrubi az-zahabu zahab walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna man yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattakiun wa zukhrufan فهم يزخرفون مطالاتهم ويزينونها حتى تظهر كأنها حق كما قال الله سبحانه في أمثالهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إنس وجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فيأتيك كلامهم muzakhrafan ala annahu barahinu aqliyatun wa adillatun yaqiniyatun wa an ila akhir wa qad yakunu indahum fasahatun wa balagatun yajziquna biha as-sami'a lakin madamu laysu ala hadi salafi la taltafit ilayhim wa la ta'ba bi kalamihim li annahu zakhrafun والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله تزيين نعم ترس والحق قد يعتريه سوء تعبير فزخرف القول يزين الباطل عند الناس لكن البصير ينظر إلى الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر. Nah, terus lanjut berikutnya siapa si ini apa Suhendar. Nah, ayo baca Suhendar. Yaqulhu salafus salihu babi babul asma babil asma'i wa sifati fa'lam annahu batilun wa in tazayyana bil alfadhi wa husnu nutqi pada ta'ba bihi ma dama annahu mukhalifun li hadhihi salafis salihin wa hada yantabiqu ala ilmi al-kalam wa ilmi al-mantiq alladhi zawwaquhu wa zukhrufuhu wa sammuhu barahina aqliyatan wa qawa'ida yaqiniyatan ila akhiri ma yaquluna fala tantaqib ilayhi kayfa tu'adilu qawa'id al-mantiqi wa ilmu al-kalami bi kalami rabbil alamin wa kalam rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yu'adalu nah Ya, dari mana ini? Dari atas panjang ya, dari buat baca tadi ya. Ya, hadza tahdhirun, ini adalah tahdhir, peringatan. Min an tatruka hadiya salam. Ini adalah peringatan kalau Anda meninggalkan petunjuk salam. Dan Anda malah mengambil pendapat-pendapat orang. Ya, allati uhditsat min ba'dihim, yang diadakan setelah para salaf. Enggak boleh. Wa in zakhrafuha, walaupun mereka menghiasinya. Zakhrafah maknanya tazyin, menghiasi. Ya, asal zukhruf adzahab. Nah, asal dari zukhruf menghiasi adalah emas. Allah Ta'ala berfirman, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidatan, seandainya umat itu bukan umatnya manusia, bukan umat yang satu, la ja'alna liman yakfuru birahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharun. Ya. Maka pasti kami akan jadikan orang yang kufur kepada Allah yang Maha Rahman untuk mereka rumah, untuk rumah mereka suqufan, loteng-loteng. Min fiddatin, yang terbuat dari perak, ma'arija, tangga-tangga, ariha, yang di atasnya yadhharun, yang mereka naiki. Walibuyutihim abwaban wassururan wa alaiha yattaki'un, dan rumah-rumah mereka memiliki pintu maupun surur, dipan-dipan yang mereka berterekan di atasnya. Zukhrufa, dengan hiasan. Fahum yuzakhrifuna maqalatihim, maka mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka. Mereka menghiasi, membuat jadi indah, hingga nampak seolah-olah itulah al-haq. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, dalam sebuah permisalan, yaitu yang membuat permisalan untuk mereka, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan ya, syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Maka demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Musuhnya itu dari setan. Ya, setan dan juga dari manusia, juga dari jin, yang diwahyukan satu sama lain, sebagian mereka satu sama lain, ya, dengan ucapan yang indah, yang dihiasi, gurura, untuk menipu. Walau sya'a rabbuka, seandainya Rabbmu menginginkan, ma fa'aluhu, ya, mereka tidak akan melakukannya. Fahdarhum, ya, fadarhum, wa ma yafturu. Wama yaftaru. Ya, kemudian fayatika kalamuhum musakhrafan, maka ucapan mereka datang kepada Anda dalam keadaan dihiasi, ya, bahwa seolah-olah dia ada di atas barahin aqliyah, ya, yaitu itu di atas bukti akal. Kemudian mana lagi ini? Wadillah yakiniyah, atau berdasarkan dalil-dalil yang yakin, wa'an wa'an ila akhir, dan seterusnya dan seterusnya. Waqad yakunu indahum fasahatun, terkadang mereka memiliki kefasihan, memiliki balaghah, ya, yajdibuna biha as-sam'a, yang dengannya mereka dapat memikat para pendengar. Walakin madamu laisu ala hadis salafi, namun selama mereka tidak berada di atas madzhab salaf, maka la taltafit ilaihim, jangan menoleh kepada mereka. Wala ta'ba bi kalamihim, jangan pedulikan ucapan mereka. Kenapa? Di annahum zukhur, itu cuma perhiasan saja. Qala syair fi zukhru bil qawli tazyinun li batilih wal haqqat i'tarihi su'a ta'birih, su'a ta'bir. Ya, dalam ucapan yang sudah dihiasi itu terdapat penghiasan akan kebatilannya, sedangkan al-haqqat ya'tarihi su'at ta'biri, sedangkan kebenaran itu sendiri terkadang dia dilanda buruknya pengungkapan, su'at ta'bir. Nah, dibaca berikutnya. Ini udah dibaca ya. Maka menghiasi kata, menghiasinya dengan kebatilan di tengah-tengah manusia. Lakinal basira yanzuru fil haqa'iq, namun orang yang memiliki ilmu, dia melihat ke haqa'iq, hakikat, bukan melihat ke madzahir, yang zahir saja. Maka selama Pamadama anna al-kalama, selama kalam tersebut, pendapat tersebut tidak pernah diucapkan oleh salafus saleh, ya. Fi hadzal bab, yaitu dalam bab ini, dalam bab asma sifat, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah batil. Ya. Wa in tazayyana bil alfaz. Walaupun mereka menghiasinya dengan berbagai lafaz dan husnul nutq. Ya, dengan ucapan yang bagus. Fala ta'babihi. Jangan pedulikan. Selama ia menyelisihi madama annahu mukhalifun li hadis salam. Ya. Selama dia menyelisihi petunjuk salam. Hal yantabiqu ala ilmil kalam. Hada yantabiqu ala ilmil kalam. Ini pun juga berlaku pada ilmu kalam. Ilmu mantik. Ya. Alladhi zawwaru zawwaquhu. Yang mereka tampilkan saat ini. Yang mereka hiaskan saat ini. Dan mereka menamakannya sebagai barohin akliyah. Bukti-bukti akal. Ya. Atau kaedah yakiniyah. Ila akhir. Ya. Ma yakulun dan seterusnya dari apa yang mereka ucapkan. Walatal tabit ilaihi. Janganlah anda menoleh kepada mereka. Bagaimana kaedah mantik, kaedah ilmu kalam ini bisa sama dengan Al-Quran. Ya. Dengan kalam Rabbul Alamin. Maka keduanya wa kalamur rasul, kalam sahabat saleh, salafus saleh. Kaifa yu'adlu hadha wa hadha? Bagaimana bisa kok bisa disamakan antara kalam Allah dengan kalam selainnya? Nah. Qala al-Imam Al-Adrami fi hadzal bab. Qala Mujahidul Ibnu Abdurrahman Al-Adrami. Li rajulin takallama bi bid'atin wada'an nasa ilaiha. Ya. Sebentar dulu. Saya mau cuci muka dulu. Ada. Hah? Apa? Saringan. Dah, ntar saring sendiri dah. Padahal gak ada kopi ini. Ngantuk. Nah, perjalanan masih lama nih. Berapa jam lagi? Baru 1:30. Nah, target berasar. Sepet mata ini. Ntar ngomong kemana-mana nih. Nah, lagi bahas asma sifat malah ngomongnya tafsir ayat nikah ntar. Bahaya. Nah. Ya, lanjut lagi. Ya, mana lagi tadi? Qala al-Imam al-Adrami wa qala qala qaulul Imam Al-Adrami fi hadzal bab. Wa qala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilaiha. Perkataan Al-Imam Al-Adrami di bab ini, Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami berkata kepada seseorang yang berbicara tentang sebuah kebid'ahan dan dia mengajak orang lain kepada bid'ahnya tadi. Ya. Kita bahas dulu ya. Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Udah di siapa yang baca ini? Belum. Nah, Pak Arif, baca Pak Arif. فتبنى المعمول كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها والله المستعان. لكن من أقولها فتنة القول بخلق القرآن وتعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير. نعم. Ini dulu ya. Ini kisah yang penting nih yang tadi saya syaratkan. Nanti pentolan yang Mu'tazilah yang menjadi penasehat pemimpin saat itu dibantah di depan pemimpin itu oleh seorang syekh. Yang syekh ini la yu'raf ismuhu, enggak diketahui namanya. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Adrami. Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, demikianlah beliau dinamakan. Qala li rajulin yunadiruhu indal khalifah. Beliau berkata kepada seseorang yang membantah beliau di hadapan khalifah Al-Wasik. Al-Wasik ibn al-Mu'tasim Al-Abbas. Al-Abbasi. Al-Wasik ibn al-Mu'tasim Al-Abbasi. Jadi ada khalifah Al-Abbasiyah ini, Abbasiyun Ma'mun. Nah, kemudian dia mati digantikan oleh adiknya. Siapa namanya? Mu'tasim. Mu'tasim mati, ya, digantikan lagi oleh siapa? Mutawakkil. Ya, Mutawakkil. Baik, oleh Wasik, ya. Wasik ibn Mu'tasim, anaknya anaknya Mu'tasim. Kemudian Mutawakkil. Ini tiga ini semua ikut Mu'tazilah. Ada yang menyatakan Wasik rujuk ulul. Di kalimat ini Wasik rujuk. Kalau di matan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tapi kalau Mutawakkil memang dia sudah berlepas diri dari Mu'tazilah. Dia sudah membebaskan rakyat dari pemahaman Al-Qur'an adalah makhluk. Kita bahas lagi tadi. Ya, yang beliau berkata kepada seseorang yang mendebat beliau di hadapan Khalifah Wasik Ibnu Mu'tasim. Ini berarti anaknya Mu'tasim. Mana lagi tadi? Al-Abbasi. Li'annahu fi ahdil Ma'mun, karena di masanya Ma'mun ini dhaharat bid'atu qaulin bi khalqil Qur'an. Nah, muncul bid'ah mengatakan Qur'an adalah makhluk. Ya, karena pengaruh Mu'tazilah. Maka Ma'mun tabannaha, mengadopsinya. Ya, memeluk kepercayaan tadi. Ya, akidah kufur. Kama tabanna ghairuha. Sebagaimana Ma'mun juga mengadopsi, ya. Sebagaimana selainnya, selain Ma'mun juga mengadopsi, yaitu pembesar-pembesar kerajaan. Minal umur, memeluk kepercayaan dari berbagai percaya, dari berbagai hal-hal, tahammaluha. Tahammalah yang ia pikul. Wallahul musta'an. Ya. Lakin min akhtariha, namun yang diantara yang paling berbahayanya adalah itu fitnah bi khalqil Qur'an, menyatakan Qur'an adalah makhluk. Ketika raja dan penguasa saat itu, pemerintah memaksa kaum muslimin untuk berpendapat dengan pendapat kufur ini. Bahkan membunuh, menyiksa para imam yang tidak mau berpendapat dengan pendapat ini. Ini yang paling parah ini. Wa ta'dhibihi lil a'immah, dan bagaimana dia menyiksa para imam, wa qatlihi, dan membunuhnya. Ya. Li ba'dihim lamma lam yastajibu lahu. Membunuh sebagian para imam ketika para imam tidak mau mengikuti ajakan mereka, seruan mereka. Dan khutbah-khutbah Jumat waktu itu dikuasai oleh khatib-khatib Mu'tazilah. Khatib-khatib Mu'tazilah. Ini khatib-khatib itu dari pemerintah semua. Maka Mu'tazilah semua. Imam Ahmad gak pernah khutbah. Maka Imam Ahmad khutbahnya setelah khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat, Imam Ahmad berdiri sendiri. Ya, berorasi. Membantah apa yang disampaikan oleh khatib. Setelah selesai sholat. Man qala bi annal Qur'ana makhluk. Ya, man qala bi annal Qur'ana makhluk faqad kafara billahil azim. Kencang suara Imam Ahmad kayak begitu. Membantah, ditangkap. Ya, disiksa. Ya, dihabisi Imam Ahmad di penjara. Diikatin dengan belenggu, apa namanya? Rantai ke kaki, dari tangan ke kaki, kemudian di kakinya ada kayak bola besi. Jadi kalau mau ke toilet aja susah, mesti dibawa. Dalam keadaan sudah tua Imam Ahmad, umur 70-an tahun. Kayak begitu. Nah, ini masa-masa yang menyedihkan waktu itu. Makanya kalau Imam Ahmad diam, orang-orang semua sudah Mu'tazilah. Ya, orang-orang semua sudah Mu'tazilah. Padahal kalau Imam Ahmad diam atau ya terpaksa, rukhsah enggak? Rukhsah. Tapi Imam Ahmad enggak ngambil rukhsah itu. Nah, khawatir nanti orang-orang akan terpedaya semua. Ya, kayak sekarang. Misalkan kita digalakkan untuk mengucapkan salam apa itu? Salam semua agama ya. Om Swastiastu lah apalah. Itu kekufuran itu semua. Itu maknanya itu terkandung kekufuran, pengakuan terhadap berhala, terhadap tauhid. Kita enggak boleh ikut-ikutan. Enggak boleh ikut-ikutan itu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh sama sekali. Ya Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wa min haula'i, di antara mereka ada rajulun syekhun kabirun, ada seseorang yang syekh kabir, maksudnya yang tua renta. Terus lanjut Ma'arif, walaqad zakara Dzahabi. Walaqad zakara Dzahabi fi siyari a'malil ulama al-qiswata wa lam yusammi asy-syekh. Yaqulu syekhun min Udunah. Ismu baladin. Dzakara 'ala al-wasit li ba'indahu ra'sul fitnati Ahmad bin Abi Duwad. Duat alladhi adan nasa ba'da mishri al-marisi adan nasa li hamlihim ala hadha al-kufr fa'ata Allahu bihadha al-shaykh fa'khasamahu inda al-wafiqi bihadihi al-munawarati alladhi yaka al-shaykhu al-tawfa minha. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di kitab beliau Siyar Alamin Nubala sebuah kisah yang beliau tidak menyebutkan nama syekhnya. Ini nama syekhnya ini majhul. Tapi berkat dia wasik jadi beriman. Ya. Wasik jadi melepaskan akidah sesat Mu'tazilah. Walam yusammi asy-syekha. Yaqul. Beliau berkata, Al-Imam Adz-Dzahabi syekh dari negeri Udunah, nama sebuah negeri. Dakhala al-wasik wa indahu ra'sul fitnah. Beliau masuk menemui ke istana, menemui wasik. Dan di samping wasik ada si gembong fitnah ini. Ini dikafirkan oleh Imam Ahmad. Yaitu Ahmad bin Abi Duat. Pentolan Mu'tazilah. Jahmi. Alladhi adan nas. Ibn Abi Duat. La'natullah. Yang telah memberikan, menyakiti manusia kaum muslimin. Setelah masanya Bishr al-Marisi, si founder Mu'tazilah. Bishr ibn al-Ghiyas al-Marisi al-Mu'tazili. Beliau, si dia ini, gak pakai beliau ya. Ibn Abi Duat, orang ini benar-benar menyakiti manusia. Menyakiti kaum muslimin dengan membawa mereka kepada kekufuran ini. Dipaksa semuanya. Karena si Ibn Abi Duat ini ya, mempengaruhi pemimpin. Nah, itu memang ya terdapat dalam hadis bahwa nanti akan ada pemimpin yang di sekitar mereka ada para pria ya, mereka itu fi syaitan fi jismanil ins ya, Kata Nabi SAW, akan ada nanti pemimpin yang mereka tidak bersunnah dengan sunnahku. Wa fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin. Ya, dan di tengah-tengah pemimpin itu ada orang-orang yang kolbu mereka kolbu setan, ya, pada sosok fisik manusia. Nah, ini ada ini. Kalau sekarang antum ya, mendapati kesamaan, ya, kesamaan kisah itu bukan kebetulan, kan gitu ya? Kalau di kisah gitu, jika anda mendapati kesamaan kisah, nah, nah kebetulan. Ini enggak kebetulan. Ini takdir Allah. Ya, itu memang demikian. Ya, rijalun qulubuhu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin. Nah, ini di tengah pemimpin makmun mewasik ternyata ada orang yang hatinya hati setan ini, Ibnu Abi Duat. Iya dan benar. Nah, mana lagi tadi? Fa'atallahu, maka Allah mendatangkan syekh ini, syekh yang tua renta ini. Fa'khassamahu, maka syekh ini mendebat si Ibnu Abi Du'ad. Indal wasik, di hadapan wasik. Bihadihil munadarah, dengan perdebatan ini, allati dhakara syekhu, yang akan disebutkan oleh syekh, yaitu oleh mu'alif, oleh Ibnu Qudam al-Maqdisi, tarafan minha. Ya, dengan menyebutkan satu sudut diantaranya oh ini masih penjelasan footnote ya. Lirojulit takallama bibid'atin. Syekh tadi berkata kepada seseorang yang berbicara dengan bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ah. Ini ya. Nah, ini masih berarti siapa itu orang yang berbicara kepada bid'ah? Ibnu Abi Du'ah. Ya. Dibaca syarah di sini. Siapa? Si Zaki Zaki. Orang yang berbicara dengan kebid'ahan ini adalah Ahmad bin Abi Du'ad, Rasul Fitnah, gembong, gembong. Nah, terjemahnya gembong aja. Bisa apa dong? Kepala, ketua, nggak enak. Ketua fitnah, nggak enak. Gak enak, gembong fitnah ini. Ya, di hadapan Wasik al Abbas, karena dialah yang tawalla al muslimin fitnat al qalbi khalq al Quran, dialah yang menyusun makar fitnah. Ya, al Quran adalah makhluk kepada kaum muslimin. Ala aidi salah satu khulaf min khulaf ala salah satu min khulafa al Abbasiyin. Ya, di tangan tiga khalifah Al-Abbasiyah. Dia semua ini aktornya nih. Penjahatnya dia semua. Yaitu dia khalifah Ma'mun, saudara beliau Mu'tasim. Ya, anaknya Mu'tasim itu Wasik bin Mu'tasim hatta ja'a al-Mutawakkil, sampai datang nanti Mutawakkil. Maka Mutawakkil ya, dialah nanti yang menolong sunnah dan qama'a, dan dialah yang ya memadamkan menghancurkan ahli bid'ah. Ya. Wa da'an nas ilaiha, dan orang ini Ibnu Abi Du'ad mengajak manusia kepada bid'ah tadi. Terus zaki wahia. Nah, itu bid'ah bahwa pendapat bahwasanya Quran adalah makhluk. Apa yang dikatakan oleh Syekh tadi tua tadi di hadap kepada Wasik kepada siapa? Ibnu Abi Du'ad di hadapan Wasik. Ya, perhatikan ini. Dikutip di sini oleh Ibnu Qudam al-Maqdisi. Hal alimaha Rasulullah SAW wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali awalam ya'lamuha. Ya, jadi gini, Syekh tadi berkata, wahai Ibn Abi Du'ad, pendapat kamu ini, keyakinan kamu ini, apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengetahui keyakinan kayak kamu begini atau mereka tidak mengetahuinya? Faqala Ibn Abi Duat menjawab, lam ya'lamuha. Nabi dan empat khulafaur rasyidin enggak tahu. Faqala, maka Syekh tadi berkata. Syekhnya tadi yang enggak diketahui namanya ya. Syai'un lam ya'lamu. Syai'un lam ya'lamhu. Haula'i a'alimta anta? A'alimtahu anta? Sesuatu hal yang penting urgen mereka enggak ketahuinya, kamu tahu? Ternyata kamu tahu. Hebat benar anta. Qala rajul, fa inni aqul qad alimuhu. Wah, si Ibnu Abi Duat meralat. Dia berkata, fa inni aqul, enggak, saya ralat. Saya katakan mereka mengetahuinya. Tadi sudah digertak. Kok Nabi sahabat enggak tahu, kamu tahu? Oh, enggak, mereka tahu. Udah mulai goncang. Udah mulai goncang. Qala awa afal qala, maka Syekh tua tadi berkata. Syekh yang tua renta tadi berkata, apa wasiahum alla yatakallamu bih wa la yad'u an-nasa ilayhi am lam yas'ahum? Apakah mereka sudah merasa cukup dengan keyakinan yang mereka ketahui? Kan kata si Abi Duat, keyakinan Mu'tazilah sudah diketahui Rasul. Namun Rasul kan tidak mengajarkan kepada sahabat dan tabi'in, atau minimal Rasul ngajarin sahabat, sahabat diem aja gitu. Apakah mereka sudah merasa cukup sehingga mereka tidak membicarakannya dan mereka tidak mengajak mendakwahkan manusia kepadanya, kepada akidah tersebut? Alam yasahum, ataukah mereka belum merasa cukup? Qala Ibn Abi Duat mulai kebingungan. Bal wasahum, bahkan namun keyakinan itu sudah cukup buat mereka. Artinya enggak disampaikan. Qala, maka Syekh tadi berkata di hadapan wasi, fa syai'un wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta? Maka sesuatu hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup dan para khulafa'ur rasyidin sudah cukup, enggak perlu nambah-nambah lagi. Ternyata itu tidak merasa cukup. Anda belum merasa cukup buat Anda? Fan qata'a ar-rajul. Ya. Maka si Ibn Abi Duat mulai inqata', artinya dia sakata, diam. Faqala al-khalifah, maka berkatalah khalifah, wa kana hadiran. Khalifah ini hadir di debat tersebut. Siapa khalifahnya? Wasik. Khalifah langsung doa, la wassa'allahu ala man lam yasa'hu wa ma wasi'ahum wa hakada. Nah, Ibn Abi Duat, si khalifah Wasik berdoa, semoga Allah tidak mencukupkan alaman bagi siapa saja yang lam yasa'hu ma wasi'ahu. Bagi siapa saja yang tidak pernah merasa cukup dengan sesuatu yang mereka, Rasul, para sahabat sudah cukup. Ngerti gak sih? Jadi Rasulullah sudah cukup dengan Al-Quran Sunnah. Sahabat juga demikian. Ya, Ibn Abi Duat merasa, oh enggak, kurang. Mesti pada pembahasan mantik ilmu kalam dalam pembahasan akidah, sehingga lahirlah Jahmiyah, lahirlah Mu'tazilah. Maka oleh Wasik didoakan demikian, semoga Allah tidak mencukupkan orang-orang, siapa saja yang tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah sudah merasa cukup di situ. Wahakada, demikianlah. Man lam yasahu ma wassa'a Rasulullah SAW. Man lam yasa'hu ma wassa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa tabi'ina lahum bi ihsanin wal a'immati min ba'dihim wa rasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'a Allahu alaihi. Maka barang siapa yang ia tidak merasa cukup apa yang telah mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, para tabi'in yang mengikuti beliau dengan baik, dan para a'imah setelah para tabi'in, warasikhina fil ilmi, dan para ulama yang dalam ilmunya, berupa membaca tilawah ayat-ayat sifat, membaca akhbariha, hadis-hadis Nabi, wa imrariha, dan memberlakukannya begitu saja, kama ja'at, ya, sebagaimana ayat atau hadis itu datang. Kalau enggak merasa cukup juga dengan ini, Kata siapa ini? Al-Mu'tasi, kata Al-Wasik, atau kata Syekh atau kata Ibnu Qudamah? Hah? Siapa ini? Al-Wasiq masih ya. Fala wassa Allahu alaih. Maka Allah tidak akan mencukupkan untuknya. Nah, ini kisahnya. Dahsyat kisahnya. Syekhnya ini siapa? Allah wa'ala. Tapi berjasa besar. Ah, baik, kita baca. Ya. Nugraha, Nugraha. Maka Syekh ini berkata kepada si Ibn Abi Du'ar, madhab ini, madhab yang Anda katakan sekarang ini, madhab Mu'tazilah, yaitu yang berpendapat Quran adalah makhluk, apakah pendapat ini diketahui oleh Rasulullah, diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apa mereka enggak ketahui? Nah, terus fa'in qala kalau si Ibnu Abi Du'ad mengatakan, oh enggak, mereka enggak tahu keyakinan Al-Quran dan makhluk, berarti dia mensifati Rasul SAW dan para sahabat dengan kejahilan. Terus seandainya dia mengatakan, oh iya Rasul tahu, para sahabat tahu, tapi tidak menjelaskan kepada kaum muslimin, berarti ia telah mensifati Rasul sebagai kitman, orang yang menyembunyikan ilmu. Terus maka akhirnya Syekh tua, Syekh ini menghantam si siapa, si ini kiasannya, menghantam dengan batu seolah-olah bonyok dia, nah, dihajar pakai batu dengan, di perdebatan ini kan bingung gitu, seolah-olah dipukulin gitu, ditimpukin pakai batu, ini kiasan itu dari Syekh Shalih Fauzan. Nah, terus Nugraha lagi. Nah, kemudian jika Rasul SAW, Abu Bakar, Umar, mereka enggak tahu pendapat ini Quran adalah makhluk, nah, apakah Anda yang mengetahuinya? Anda mendatangkan sesuatu hal yang Rasul SAW tidak mengetahuinya, yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, yang itu tidak pernah ada pada khulafaknya, empat khulafaknya Rasulullah SAW. Nah, kayak begini. Baik, terus dibaca berikutnya, Mas Fatur. Ini Roja'ah yang dia berkata, ini akul. Yang tadi dia mengatakan, sahabat Rasulullah tahu enggak pendapat Quran dan makhluk? Enggak tahu. Kemudian setelah dia dibuat, Rasul sahabat enggak tahu, Anda tahu? Ini akul. Wah, enggak, saya ralat. Saya mengetahui, maka di sini kata Syekh Fauzan, Roja'ah. Dia rujuk, artinya dia meralat. Wakol, terus. Dia mengatakan Rasul sahabat tahu. Nah, kalaulah, maka Syekh tadi berkata kepada Ibn Abi Du'ad, kalau mereka tahu, kenapa mereka tidak menjelaskannya kepada manusia? Nah, terus. Syekh ini mendebat si mulhid ini. Si mulhid ini, mulhid itu bisa diterjemahkan ateis, bisa diterjemahkan orang yang sesat kayak gitu. Orang yang sesat ini wa akhzahu, dan mempermalukannya. Ya, menghinakannya, mempermalukannya di hadapan khalifah. Terus hadal khabis. Siapa khabis di sini? Si Ibnu Abi Du'ad. Hingga akhirnya Al-Khalifah Al-Wasik ibnu Al-Wasik bin Al-Mu'tasim bin Al-Mu'tasim akhirnya mengakui kekeliruan si orang yang khabis. Nah, khabis ini terjemahannya bisa jelek, bisa brengsek kayak gitu. Nah, orang yang jahat ini. Terus nah, wa yuqal. Yuqal. Ini ada riwayat yang menyatakannya. Hingga di akhirnya dikatakan Wasik taubat dari pendapat ini. Wallahu musta'an. Terus lakin hada sayyiqo lakin hada sayyiqo khasama hadal mulkida. Nah, li'annahu atta bi syai'in lam ya'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'lamu sahabatuhu wa khulafa'uhu ar-rasyiduna. Namun Syekh mendebat, ya Syekh ini yang Syekh tua tadi yang enggak diketahui namanya tadi, mendebat si mulhid ini, orang yang sesat tadi, karena dia menghadirkan sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah, ya, yang tidak diketahui para sahabat dan khulafa beliau, yang khulafa rasyidun bahkan. Ya. Terus wahakada, ya. Mu'allifi. Wahakada. Oh berarti kalam setelahnya bukan kalam wasik, kalam mu'allif, kalam Ibnu Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan demikianlah ini ta'liq komentar dari Ibnu Qudama. Baik, rahimahullah ta'ala. Terus Mas Fatur dikit lagi. Ada du'a'un bi'an bi'ayyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduyuduy ma wasi'ahum. Ya, baik. Ini adalah doa agar Allah menyempitkan untuk si Ibnu Abi Du'ad tadi segala urusannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Terus Uyainah ta. Nah, ya, yang disebutkan ini yang sudah mencukupi Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan para imam-imam setelahnya, yaitu imam-imam yang datang setelah mereka, semisal imam yang empat, imam madhab atau imam Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan para imam ahli hadis, ya alladzina ja'u min ba'di sahabat, yang mereka datang setelah masa sahabat. Nah, kemudian di matan yang para sahabat, mereka para imam, para ulama, mereka sudah mencukupkan diri untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat sifat, mereka membaca hadis-hadis sifat, wa ibrariha, dan mereka memberlakukannya, sudah begitu saja. Kama ja'at, sebagaimana ya hadis atau ayat itu datang. Nah, dibaca ini syarahnya ini. Al-Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarih wa hafizahullah taala, min qira'ati ayati sifatil lati fil Qur'ani mithlu qawlihi taala, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa ghairu dhalika min al-ayati allati fiha ithbatu sifatil dhatiyyati kal wajhi wal yadaini, wa ithbatu sifati al-ma'nawiyyati kal 'ilmi wal iradati wal qudrati, wa sifatul al-fadilati al-fadilatu kal khalqi wal rizqi wal karami wal istiwa'i. Qawluhu wa qira'atu akhbariha ay awal athar wal athar, ya'ni biha ahadith ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, tusamma bil athari wa tusamma bil ahadithi wa tusamma bi sunnati kulliha asma'un li ahadith ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qara'uha wa aqarruha. Ini dulu, baik. Itu dari membaca ayat-ayat sifat allati fil Qur'an, yang terdapat di Qur'an, semisal firman Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Atau firman Allah innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama', sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah di langit maupun di bumi, tidak di langit, tidak di bumi. Dan selainnya dari ayat-ayat yang di dalam ayat-ayat tersebut terdapat penetapan sifat-sifat zatiyah. Sifat zatiyah semisal sifat wajah, sifat dua tangan, Sifat zatiyah adalah sifat yang melekat pada Allah, ya, melekat pada Allah pada zaman azali, yang terus pada Allah, yang Allah senantiasa bersifat dengannya, tidak lepas darinya. Misal sifat wajah, sifat tangan, ya, yaitu sifat ulu, sifat tinggi, ya, ini sifat zatiyah. Kalau sifat fi'liyah, itu sifat yang Allah terkadang bersifat dengannya. Ini para ulama membagi sifat-sifat ini banyak. Ada sifat zatiyah, fadilah, ada juga sifat lazim, sifat muta'addi, ya. Nah, intinya semua sifat-sifat Allah, ya. Kemudian sifat maknawiyah, misal ilmu, iradah, qudrah, ini juga masuk ke sifat zatiyah kata para ulama. Karena ilmu Allah itu senantiasa melekat pada Allah, enggak pernah lepas. Qudrah Allah, iradah Allah demikian pula. Ada, nanti juga ada sifat yang terkadang bersifat dengan zatiyah, terkadang bersifat dengan fi'liyah. Semisal kalau fi'liyah, sifat yang Allah terkadang bersifat dengannya, terkadang Allah tidak bersifat dengannya. Semua tergantung dengan masyiah atau iradah Allah. Apa itu? Misal sifat kalam. Ya, kalau dari sisi Allah tidak bisu, Allah berbicara dari dahulu, dari zaman azali. Nah, ini sifat zatiyah. Kalau kalamullah, kalamullah yang abadi, yang abadi itu sifat fi'liyah. Apa itu sih? Taibar kalau begitu. Nah, juga ada sifat fadilah, semisal menciptakan. Ya, sifat fadilah yang artinya ini sering dinamakan para ulama juga sifat muta'addi yang ada kaitannya dengan makhluk. Ya, semisal sifat pencipta, memberi rezeki, berkalam, beristiwa di atas ars. Ya. Nah, kemudian pernyataan Ibnu Qudamah wa qaru'a akhbariha, dan mereka membaca hadis-hadis Nabi, yaitu asar. Yang dimaksud dengannya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ini dinamakan juga dengan hasar, asar dinamakan dengan hadis, atau dinamakan dengan sunnah. Semua ini asmaul, semuanya sama, namanya sama. Ya. Kenapa? Li ahadis, untuk hadis-hadis Rasul. Ini namanya sama aja. Ya. Kemudian lanjut lagi Albar. Qara'uha wa aqarruha 'ala ma ja'at. Ah, semuanya nih, para sahabat, rasul membaca ayat, ya, membaca ayat sifat. Tabi'in, para imam, mereka membacanya dan mereka menetapkannya sesuai dengan ayat tersebut datang. Terus lam yata'arradu li ta'wiliha. Ah, mereka tidak menentangnya dengan mentakwil. Oh, masa ayatnya begini, ditakwil. Terus walam yatakallamu syai'an li ma'rifati kaifiyatiha. Ah, dan mereka tidak memaksakan diri dengan sesuatu hal untuk mengetahui bagaimana kaifiyatnya, bentuknya, hakikatnya. Mereka tidak demikian. Terus bal amarruha kama ja'at wa lam tushkil 'alaihim. Ah, bal amarruha. Bahkan mereka memberlakukannya begitu saja. Ya, sebagaimana ayat atau hadis itu datang dan itu tidak problem, tidak ada muskilah buat mereka. Enggak muskil buat mereka. Enggak rancu buat mereka. Ya. Terus li'annahum ya'lamuna ma'naha. Karena mereka mengetahui maknanya. Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab, ya. Mereka pakai bahasa Arab. Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab yang fasih, mereka pun juga berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Ya. Dan mereka mentadabburi memahami ayat itu. Terus li'annaha nazalat min lisanihim. Ah, karena Qur'an turun dan pakai bahasa mereka. Wahum Arabun fushahu. Fushahu. Nah, mereka orang-orang Arab yang paling fasih. Ini perhatikan ya ikhwah. Makanya masdar dalam bahasa Arab itu Quran, Sunnah, syair, ashar jahiliyah, syair-syair jahiliyah, kemudian lughah kabilah, bahasa yang digunakan oleh kabilah-kabilah Arab Qadimah, dan yang satu lagi kalamu sahabah. Ya, kalamu sahabah. Makanya kalam Umar bin Khattab, semisal mempertanyakan wahai Rasulullah, kau berbicara kepada siapa? Abu Jahal, yang Abu Jahal mati dimasukin ke sumur. Ya. Kata Umar, ya Rasulullah, kau berbicara pada mereka. Apa namanya? Wa matu wajaya. Mereka telah mati, jadi bangkai. Wa matu. Ya mutu atau matu demikian. Mereka mati. Ya, ini ada kaedahnya. Ada kaedah. Tapi kalau tabi'in, gak bisa. Karena kekeliruan bahasa terjadi di masa tabi'in. Oleh karena itulah ilmu nahwu itu dibentuk atau diinstruksikan untuk dipelajari pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, karena kisah yang sangat terkenal, ya, kisah yang sangat terkenal, ya, seorang wanita di masa tabi'in, ya, salah ngomong. Ya, dia hendak takjub betapa indahnya yang ada di angkasa itu. Ya, namun dia memberikan dengan sigha redaksi istifham. Ya, harusnya ma ajmala fis sama. Ya, ma ajmala fis sama. Ma ta'jubiyah ajmala fi'il fi'il ta'jub as-sama maf'ulun bih. Dia mengucapkan ma ajmalu fis sama, ya ma-nya istifham. Ajmalu isim. Apa yang paling indah? Isim tafdil. Apa yang paling indah ada di langit? Yang paling indah di langit apa namanya? An-najm. Bukan itu maksud saya, gitu. Ya, dan di masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menyaksikan sebagian orang latihan panah, salah. Mereka akhirnya, waduh Umar, salah lagi. Waduh, kena tempelan dah kita. Akhirnya Umar, mereka mengatakan apa? Minta uzur. Ya Amirul Mukminin, nahnu qaumun muta'allimin. Nahnu qaumun muta'allimin. Nah, kaum muta'allimun aja tahu irobnya. Nahnu qaumun. Harusnya apa? Nahnu qaumun muta'allimu. Khobar. Nahnu apa khobar apa? Sifat na'at dari khobar. Na'at dari marfu, ya marfu. Nahnu qaumun muta'allimun. Mereka nyebutnya apa? Nahnu qaumin. Nahnu qaumun muta'allimin. Makanya kata Umar, salah kalian di ngomong itu lebih berbahaya daripada salahnya panah. Nah ini jadi kalam tabi'in enggak bisa jadi acuan. Baik, jadi orang-orang para sahabat merekalah yang berada di puncak bahasa. Ya, kefasihan. Mereka orang-orang fasih. Terus walam yas'alu anha. Nah, mereka enggak pernah bertanya kepada Nabi, apa sih makna istaula, apa sih makna ayat. Mereka paham. Terus walam yabhathu fi hadhihi ilmihim bima tadullu alaihi. Mereka pun tidak pernah membahas membahas masalah tersebut li ilmihim, padahal mereka punya ilmu yang akan menunjukkan mereka kepada makna tadi kalau mereka pengen tahu maknanya. Namun karena mereka sudah tahu makna istawa, istawa aliyat al-haqiqiyah. Terus walam yata'arradu 'alayha wa ma waqa'a fi afhamihim an hadha fihi tashbihun. Dan mereka tidak pernah menentangnya sedikit pun dan tidak pernah terbetik di pemahaman mereka bahwa hal yang demikian berarti terdapat tasbih. Kalau kita tetapkan istawa bagi Allah, berarti kita tetapkan berarti serupa dengan istawa yang ada pada makhluk. Tetapkan tangan bagi Allah, berarti sama seperti yang ada pada makhluk. Enggak pernah terbetik di pemahaman sahabat demikian karena mereka tahu laisa kamitslihi syai. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu demikian. Terus nah, mereka mengetahui perbedaan antara sifat khaliq dan sifat makhluk. Nah, Pak Yanto, fadhol. Nah, mereka tidak pernah mengatakan tentang firman Allah As-Sami Al-Basir, makhluk sami basir, makhluk juga sami basir. Berarti serupa dong. Gak pernah sahabat berkata demikian. Terus? Ah, berarti ini melazimkan tasbih. Apa penyerupaan? Gak pernah sahabat demikian. Nah, para sahabat tidak pernah berkata seperti itu. Anna. Karena mereka mengetahui sifat makhluk, ya khusus untuk makhluk. Wasifati. Dan sifat makhluk khusus untuk makhluk. Ini belum ada bukunya tuh. Terus gimana? Pasrah. Hah? Join, enak aja join. Bilang sama bapaknya. Hah? Emang ini bukunya di mana-mana habis. Ya fotokopi kek, antum salin kek, mau apa kek, serah. Pokoknya mesti ada pegangan kitab. Cari PDF biar lihat sendiri. Ya. Terus walaisa sam'ul makhluqi. Walaisa sam'u fi isim laisa. Walaisa sam'ul makhluqi ka sam'il khaliqi. Maka tidaklah sama pendengaran makhluk dengan pendengaran khaliq Allah sang pencipta. Nah, tidak sama pula penglihatan makhluk dengan penglihatan khalik. Oleh karena itulah Allah berfirman, tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, walaupun Allah menetapkan pada makhluk ada pendengaran, ada penglihatan. Wa ja'alnahu samian basira. Kami jadikan manusia mereka itu mendengar melihat. Namun beda, mendengarnya makhluk terbatas, melihatnya makhluk terbatas. Ya, makhluk pasti bisa ditipu walaupun lihat diri kasih akhwat foto nador, ternyata Photoshop. Wah, Masya Allah. Ini kalau boleh diponten. Tahu ponten. Dinilai 99 ini. Pas lihat, ya 42 asli. Ya, itu lihat. Makhluk penglihatannya terbatas dia, bisa ditipu. Nah. Terus nah, maka ayat-ayat ini enggak muskil, enggak ada masalah sedikit pun bagi para sahabat Rasulullah SAW. Beda dengan mereka ahlu bidah, jadi masalah. Dengar ayat ini panas. Dan sebagian asyairah menjadikan ayat-ayat sifat sebagai ujian. Ujian bagi manusia. Selamat enggak dia katanya. Selamatnya manusia, dia melewati ayat-ayat sifat. Ayo, kamu gimana? Dan demikian asyairah. Nah, gimana ayo? Jadi manusia semua mukallaf. Mukallaf. Ya, inna Allah yarham. Oh, ayo. Misalkan ada ayat Allah. Inna Allah yuhibbu. Nah, Allah punya sifat cinta enggak? Punya. Oh, kamu berarti mujassimah. Musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu bukan mahabbah. Itu maknanya irodah katanya. Subhanallah. Hah? Mereka mentaklif. Mereka menjadikan ayat-ayat sifat sebagai imtihan bagi manusia. Subhanallah. Ya. Terus. Nah, ini pun juga enggak pernah diucapkan oleh para ulama di Qurun Al-Mufaddalah di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, apalagi masa sahabat tadi sudah dibicarakan ya. Terus. Nah, bahkan mereka membacanya, menetapkannya sebagaimana ayat atau hadis itu datang. Musbitin seraya mereka menetapkan apa yang ditunjukkan oleh ayat atau hadis tadi terkait tentang sifat-sifat Allah. Terus? Ah, hingga akhirnya datang khuluf, ya, para pengganti yang jelek dari kalangan orang-orang ajam, non Arab. Terus? Auladu ma'atukka. Talawusun. Dan juga anak-anaknya non Arab, orang-orang ajam yang di fitrah mereka ini, secara fitrah mereka sudah, fitrahnya ini sudah talawus, sudah ternoda. Ternoda dengan wasaniyah, paganisme. Aslinya mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam. Sebelumnya mereka ini penyembah-penyembah selain Allah. Ketika mereka masuk Islam, akhirnya masih ada syubhat kekafiran. Semisal siapa? Jahmi bin Sofwan. Jahmi bin Sofwan ini orang yang mu'alaf gitu. Mu'alaf, masuk Islam, kemudian ya mengambil teori-teorinya Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad bin Dirham. Ya, kemudian dia mempopulerkan pendapatnya Ja'ad bin Dirham tadi, kemudian dia sebarkan makalah-makalahnya Ja'ad bin Dirham sehingga pendapatnya Ja'ad bin Dirham dinisbatkan kepadanya. Ya, Jahm bin Sofwan. Nah, Jahm bin Sofwan. Aslinya bukan bukan orang Islam yang asli. Ya, baru masuk Islam, tapi kata para ulama pindah agamanya. Nah, dari agama kekufuran pas masuk Islam, agamanya menyimpang. Kayak gitu Jahmiyah. Oleh karena itu Jahm bin Sofwan dikafirkan oleh para ulama. Ya, dan dia dihukum mati. Ya, terus yakhbitun. Khobto itu maf'ul mutlaknya. Khobto. Tayyib, hasbuk, cukup. Nah. Mana dari mana tadi? Wamin, dan juga karena mereka sudah fitrah mereka ternodai oleh madhab-madhabnya orang kafir, maka jadilah mereka yakhbitun, membenturkan, ya, membenturkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat sifat dengan apa yang ada pada mereka, ya, khabta aswa, Khabtu aswa ini ungkapan ya. Khabtu aswa itu ungkapan. Khabtu aswa itu maksudnya orang Arab ini yatasarraf ala ghairi ilmu. Ya, wala basirah. Mereka bertindak tanpa ilmu gitu. Apa bahasa kita itu? Mereka membenturkannya tanpa ilmu gitu. Tanpa ilmu. Terus gantian dibaca. Ihsan, Ihsan. Hah? Itu fi'il madinya apa? Tahat laqa tafa'lala ya tafa'lalu, itu wazannya. Tafa'lala ya tafa'lalu. Tahat laqa ya tahat laqu. Nah itu. Ajimi. Ajimi jamak dari ajim. Jamak dari ajam. Bukan ajimi yang mirip agib. Itu ajimi. Ya, wafat tuh enggak salah kena tsunami ya, rahimahullah. Nah, di Banten kemarin. Terus ilmun. Lu ta'arrodo wa inna ta'arrodo laha haulagi alladina talawwasat. Hah? Fa'il fitaruhum. Fitar jamak dari fitra. Fitaruhum. Wasaniyati wa qayhil. Kan apa? Ma'tuf. Nah, dari mana Ihsan bacanya Ihsan? Yatahadlaqun fiha. Setelah mereka membenturkannya ayat-ayat sifat dengan madhab mereka sebelumnya, madhab orang-orang kafir, ya, dengan fitrah-fitrah paganisme, yatahadlaqun fiha. Yatahadlaqun itu pensifatan kepada hadak. Ya, itu mereka mengklaim bahwasanya mereka mahir di situ. Ya. Ada yang bawa charger enggak? Tapi mesti ada colokan juga ini. Ada yang bawa itu power bank. Nah. Ada? Hah, bawa power bank. Banknya bank apa? Konvensional syariah. Pinjam sini. Ada, siapa? Paris. Pinjam Paris ini, Paris. Mana lagi tadi? Muamma ahlul ilm. Ada colokannya enggak? Oh ada, sini. Baik. Alhamdulillah. Adapun para ulama ahlul ilmi ar-rasikhun yang dalam ilmunya, fa innahum lam yata'arradu laha. Mereka tidak pernah menentang ayat-ayat sifat tadi. Semisal para imam al-alam, para tokoh, minhum di antara mereka man huwa minal ajib. Di antara para imam ada yang memang bukan non Arab, semisal Imam Bukhari orang Eropa Timur, ya, Imam Muslim dari daerah Khurasan sono, daerah Persia. Ya. Semisal mana yang non Arab banyak, ya banyak non ulama-ulama yang non Arab itu banyak sekali. Imam Ibn Hazm dari mana itu? Spanyol, Spanyol. Apa itu namanya? Andalus. Ya, kalau Andalusia itu masih Islam sekarang itu Sergio Ramos itu udah Muslim. Gitu. Hah? Iya, dia kan dari itu Sevilla. Andalusia itu muslim itu. Kalau lo pakai jenggot tuh pernah lihat di internet, wah ini udah kayak Wahabi. Hadahumullah ya. Mana lagi tadi? Lakin indahum basiratun, ini para ulama ada yang non Arab namun mereka punya ilmu. Wa indahum ilmun basirah, ilmu yang dalam, mereka punya ilmu. Wa indahum rusukhun fil ilm, mereka punya ilmu yang mendalam. Lam yata'arradu laha, mereka enggak menentangnya. Wa innama ta'arrada laha, yang menentang itu siapa? Haula'il ladina talawwasat fitrahum, mereka itu yang fitrahnya sudah ternoda. Wa takaddarat afhamuhum, yang pemikiran mereka, pemahaman mereka sudah terkontaminasi. Terkontaminasi dengan apa? Bikohil wasania, dengan terkontaminasi dengan nanah paganisme. Maksudnya apa dengan nanah? Nanah itu kan cairan kotor, virus, kayak gitu. Dengan cairan penyakit, dengan penyakit paganisme, penyakit kekufuran. Wasaru yakuluna ma yakulun, akhirnya mereka mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang kafir itu. Kemudian lihat di matan di atas. Famimma jaa'a min ayati sifat qauluhu wa yabqa wajhu rabbika wa qauluhu bal yadahu mabsutatan. Maka di antara ayat-ayat sifat Allah, firman Allah, maka kekalah wajah Rabb-mu, dan firman Allah bahkan kedua tangannya terbentang. Dimas, belum baca Dimas ya? Ah, baca Dimas. Amsilatan. Nah, tatkala beliau sudah selesai dari penjelasan manhaj salaf terkait nama-nama dan sifat Allah, syara'a yadhkur. Ini syara'a min af'ali syurur. Ya. Itu bagian dari af'al muqarrabah. Ya. Yang khobarnya bentuknya fi'il mudhari. Ya, isimnya ada sama kayak kana, tapi dia khobarnya fi'il mudhari. Makanya yadhkur itu khobarnya. Maka beliau memulai menyebutkan amsilatan, berbagai contoh dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah terkait sifat-sifat Allah. Terus lanjut. Al-wajhu. Al-wajhu itu fa'il dari ja'a. Terus. Nah, sebagaimana terdapat keterangan wajah min dzikri sifat, dari penyebutan sifat-sifat Allah di Al-Quran. Maka Allah mensifati dirinya sendiri bahwa dia memiliki wajah. Terus semua man alaiha fan, semuanya fana, ya. Terus kecuali Allah, ya, wajahnya Rabb, wajah Rabb mereka, Dzul Jalal, yang memiliki jalal, kebesaran dan ikram, kemuliaan. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus tuskil, maka para salaf membaca ayat ini, mereka tidak menentangnya, enggak problem bagi mereka, enggak masalah bagi mereka. Asbatuha kama ja'at padalla 'ala wujubi isbati wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkannya sebagaimana ayat ini datang, maka ini menunjukkan wajibnya menetapkan sifat wajah bagi Allah. Terus adapun man ja'a min ahli dalal, ya, orang-orang sesat, yang keterangan yang dibawa oleh orang sesat, mereka menyatakan yang dimaksud dengan wajah adalah zat. Jadi Allah enggak punya wajah, yang ada adalah zat Allah. Ya, karena kalau kita menetapkan wajah bagi Al-Khaliq, bagi Sang Pencipta, bagi Allah, itu ada, ya, karena wajah itu juga ada di makhluk, maka hal ini melazimkan berkonsekuensi terjadinya tasyabuh, keserupaan antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Ya, ini ngawur ini, ya. Nah, tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Terus panakulu kala la yadraku min isbatil wajhi lillahi musyabahatuhu li wajhin mahluki. Nah, maka kita katakan kala, tidak, sekali-kali tidak demikian. Ya, maka tidaklah mengharuskan dari penetapan sifat-sifat Allah adanya keserupaan dengan wajah makhluk. Terus lahu wajhun, bahkan Allah memiliki wajah yang layak bentuknya. Nah, kita tidak mengetahui bagaimana kaifiahnya. Nah, makhluk pun juga memiliki wajah yang layak untuk mereka. Makhluk dengan makhluk saja kesamaan sifat, kesamaan nama sifat, tapi tidak mengharuskan, tidak melazimkan kesamaan hakikat sifat. Ya, ini kaidah nih. Kesamaan nama dalam sifat tidak melazimkan kesamaan hakikat sifat. Wajah makhluk, ini sesama makhluk nih. Jin punya wajah, gondorwo punya wajah, ya. Niko punya wajah. Apakah wajahnya Niko sama wajah gondorwo wajah? Mau sama gratis? Mau lihat gondorwo? Nah, lihat Niko. Ada kayak gitu? Enggak ada. Ya. Kenapa hakikatnya beda? Ya, paham gak sini? Beda hakikatnya. Nah, makhluk dengan makhluk aja kesamaan nama dalam sifat tidak melazimkan kesamaan hakikat sifat tersebut, apalagi antara makhluk dengan Allah. Ini mimba bil Allah. Ya, baik. Terus nah, udah cukup. Nah, sekarang gantian siapa? Raymond. Wah, siapa? Wirok. Nah, ayo Raymond. Ayat sifat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, suaranya itu suara ustaz kan? Suaranya itu suara ustaz. Nah, terus. Masya Allah. Nah, ayat ini di dalam ayat ini yaitu wabal yadahu mabsutatan. Ya, bahkan kedua tangannya terbentang, terdapat penetapan dua tangan bagi Allah Jalla wa'ala. Terus nah, ketika Allah menyebutkan ucapan orang-orang Yahudi, terus misalnya gundul dia. Ayat Quran yang ada harokatnya dia gugup. Gila yang gundul lancar dia. Terbalik ini. Keren banget Tante Raymond. Besok beli musab cari yang gundul man. Buat ngapalin. Keren banget Tante. Masyaallah. Gila ada yang harokatnya Quran dia kepleset. Yang gundul lancar. Aduh. Ya. Nah, ketika Allah menyebutkan ucapan Yahudi, waqalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Terus? Yasifunallahu bil bukhli. Masdar bukhlan. Maka mereka mensifati Allah dengan bakhil, pelit. Terus? Allah Ta'ala berfirman, gulat aidim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Terus? Falyahudukum abakholam nasi. Yahudi adalah, mereka adalah manusia yang paling pelit ya, kalau soal harta. Terus? Wa'akrosun nasi, wa'ajisya'un nasi. Wa'ajisya'un nasi ala jami'i. Ala. Mereka ahrasun nas, manusia yang paling ambisius, wa asja, manusia yang paling rakus dalam mengumpulkan harta. Terus walida yajma'unahu min kulli sawmin. Oleh karena itu mereka mengumpulkan harta itu dari segala arah. Min halalin wa min haramin. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Indahum jama'an jam'ul man. Indahum jamul mali la yatawaqqafu ala halalin wa haramin. Maka mereka memiliki mengumpulkan harta, pada mereka ada pengumpulan harta yang tidak terbatas pada yang halal dan haram saja. Terus robbah riba, oh robbah. maka mereka melegalkan riba. Terus wastabahu mereka melegalkan perjudian enggak tuh Las Vegas orang Yahudi lokalisasi Yahudi terus wastabahu bigo bigo ini pelacuran prostitusi udah capek gantian Faris baca Faris. Terus mereka pun menyediakan bagi pelacuran tadi jadi mucikari ya atau jadi apa namanya germo wafat dan juga membuka dur itu kan jamak dari dar. Rumah-rumah pelacuran, apa artinya? Lokalisasi. Nah. Ya, gitu ya. Lokalisasi. Mereka pun membuka berbagai macam lokalisasi. Lil istismar, untuk berinvestasi. Terus? Nah, inilah sifat Yahudi. Yang mereka mengumpulkan dari segala yang mahabba wa dabba itu ada yang tanpa memilih. Apa aja deh. Terus la yunfikun. Nah, namun mereka tidak mau berinfak, ya. Terus maka mereka lah manusia yang paling pelit. Fahada wasfun. Nah, inilah sifat yang ada berlaku pada mereka. Terbelenggulah tangan mereka bil bukhli. Maknanya mereka ini dibelenggu dipukul artinya dihukum dengan kebakhilan. Terus mu'allaqatun. Bukan maknanya tangan-tangan mereka itu ya diikat di leher mereka. Terus hadal maksudu bihi al-bukhlu. Inilah maksud bukhul. Ya. Nah, tapi al-bukhul ini irobnya enaknya apa? Bagusnya budak ilahi ya. Bagusnya. Terus sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau jadikan tanganmu maglulah terbelenggu ila unukika, pada lehermu. Yakni yaitu dengan kebakhilan. Dan janganlah engkau membentangkannya, mengulurkannya hartamu kulal basti, dengan borok, apa dengan apa namanya royal gitu. Kulal basti itu kan maf'ul mutlak. Dengan yani bin israf itu dengan israf. Apa namanya? Boros. Terus fal imsak? Bukhlun. Maka menahan diri tidak berinfak itulah kebakhilan. Lil yadi. Jangan ditasdid. Dan ini membelenggu untuk tangan. Terus kullal basti. Nah, kalau mengulurkan nafkah dengan royal gitu, ini israf, boros. Nah, terus fatak udah maluman mahsura, maka engkau menjadi tercela mahsurat, menyesal. Terus dan orang-orang yang apabila mereka berinfak mereka tidak boros dan juga mereka tidak yakuturu, mereka tidak pelit. Yang demikian itulah yang di tengah-tengah. Terus gantian dibaca kais. Walu'inu. Walu'inu bima kunu la'anahu ma'u bima tanak kosu. Nah, mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Allah melaknat mereka karena mereka merendahkan Allah. Wallahu. Terus? Nah, laknat itu maksudnya la atar, mengusir, menjauhkan dari rahmat Allah. Terus? Nah, ini menunjukkan jeleknya, buruknya ucapan ini waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Terus tsumma qala jalla wa ala bal yadahu mabsuutatani yunsibu kaifa yasha. Kemudian Allah berfirman, bahkan kedua tangannya terbentang menginfakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terus faqulu al-qula iki ta'isu ala badnihi subhanahu. Maka semua makhluk mereka hidup berdasarkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan rezeki Allah. Kullul khalaiqi minal bahaimi wal adabiyina wal hasyarati wa kullul makhluqati kulluha ta'ishu ala rizqillah. Nah, semua makhluk, apakah itu bahaim, hewan-hewan ternak, manusia, hasyarat itu kayak serangga. Ya, semua makhluk semuanya hidup dengan rezeki dari Allah. Nah, ya, sampai ilham. Yaduhu sahau. Al-layla wa nahara. Siang malam, zorof. Tangan Allah saha memberi siang malam. Terus walillahi khazainus samawati wal ardi fa kullu ma dapat yaqtadu bi al makhluqatu fa innahu min rizqi al-qadri. Amman hadha alladhi yarzuqu in amsaka rizqahu fa kullu falaiki ta'ishu ala rizqi subhanahu wa ta'ala. Mana tadi? Fakullu mayaktabu bihi, maka semua yang dimakan bihi al makhlukatu, yang dimakan oleh makhluk, fa inna min rizqillah, maka itu semua dari rezeki Allah. Wa min fadlihi, karunia Allah. Ya, amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqah, maka siapakah yang memberi rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya? Gak ada yang mampu. Maka semua makhluk ta'isu ala rizqi, hidup berdasarkan rezeki dari Allah. Atau orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, mereka hidup dengan rezeki dari Allah. Terus? Nah, kedua tangan Allah terbentang, dia menginfakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nafsahu. Bi'annalahu. Yadaini itu isim anna. Nah, Allah mensifati dirinya bahwa dia memiliki dua tangan. Terus? Nah, Allah memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah kehendaki. Terus? Jangan gagap gitu, biasa aja. Fadlahu. La ahada yata'arradu alaih. Tidak ada seorang pun yang mampu menentangnya. Tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Tidak ada seorang pun yang mencegah karunia dari Allah. Nah ini Anwar, ketua DKM kok kagak baca ini. Ketua DKM harus baca ini. Fadl Anwar. Tatakawwanu al-asya'u bi amrihi subhanahu. Amma adamu fa inna allaha khalaqahu biyadihi subhanahu wa hadha tashrifun li adami tashrifun li adama li adama alaihi salatu wassalamu man bayyana min bayni sa'iril khalqi anna allaha khalaqahu biyadihi jalla wa ala bima khalaqtu biyadaya qala khalaqtu thumma qala biyadaya hadha sharikun fi isbatil yadaini billahi subhanahu wa ta'ala. Maka syahid poin dari ayat ini yadahu, ini acuannya. Ya, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah memiliki dua tangan sebagaimana dalam ayat yang lain. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku? Ya, haitsu di mana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Adapun makhluk yang lain, maka Allah menciptakan dengan perintahnya. Allah berfirman kepada sesuatu yang Allah ingin ciptakan, jadilah, maka jadi. Ya. Tapi bukan Adam aja ya, ikhwan. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, khalaqallahu arba'ata asya bi yadihi. Allah menciptakan empat makhluk dengan tangannya. Yang pertama apa? Al-Arsh. Yang kedua apa? Al-Qalam. Yang ketiga apa? Jannatu Aden. Yang keempat apa? Adam. Al-Arsh, Qalam, Jannatu Aden, dan Adam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tsumma qala lisa'ilil khalqi kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepada semua makhluk yang Allah hendaki cipta, Allah ingin ciptakan. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Terdapat riwayat yang lain yang tiga di antaranya adalah Taurat dan dua di antaranya yang disebutkan di sini. Ya. Nah, oleh karena itu ketika di mahsyar kelak orang-orang ketika menunggu keputusan Allah, menunggu lama sekali enggak diputuskan di padang mahsyar, akhirnya mereka semua datang ke Nabi Adam sambil mengatakan apa? Ya Adam, anta abul basyar, khalaqallahu biyadaihi. Wahai Adam, kau adalah abul basyar, Allah menciptakan kau dengan kedua tangannya. Juga ketika Musa debat dengan Adam, ya Adam, akhrajtana min jannah, wahai Adam, engkau telah mengeluarkan kami dari apa? Dari surga. Kalau itu ada penyebutan, enggak ada ya? Penyebutan. Siapa yang hafal hadis itu? Hadis berdebatnya Adam dengan enggak ada penyebutan. Yang ada adalah di mahsyar tadi. Terus mana lagi tadi? Tatakawwanu 'ala syai'i bi amrihi subhanahu. Maka semua makhluk terjadi berbagai hal itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Adam, maka Allah menciptakan dengan tangannya subhanahu. Ini adalah bentuk pemuliaan terhadap Adam alaihissalam ya, dibandingkan dengan seluruh makhluk yang lain. Ya, Allah menciptakannya dengan tangannya. Ya, Allah Ta'ala wala berfirman, "Lima khalaqtu biyadayya." Khalaqtu. Khalaq Allah berfirman, khalaq yang menciptakan, semua khalaq biyadayya, dengan kedua tanganku. Kalau dengan yad, yadun mufrad, ini mungkin bisa dimakna ke makna lughah. Makna lughah ialah nikmah. Nikmah. Tapi kalau dengan tasniah, ini enggak ada kemungkinan lain kecuali yad al-haqiqah. Hah? Yad hakiki. Nah, paham enggak sini? Baik, enggak ada kemungkinan yang lain. Kalau biadaya dibawa kepada nikmah, bi ni'mataya. Loh, nikmat Allah banyak. Ya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kan gitu, enggak bisa dihitung. Terus hadza sharihun, ini adalah penjelasan yang gamblang fi isbatil yadain, terkait penetapan dua tangan bagi Allah. Ya, terus ahlu dalal yaquluna anallahu biyadihi qudratuhu ai qalaqtuhu bi qudratihi. Kan gak ada mudapun nilainya. Kalau ada mudapun nilainya baru kudrotai. Orang-orang sesat menyatakan yang dimaksud dengan tangan Allah kudroh. Aku menciptakan Allah dengan kudrohku. Aku menciptakannya dengan kudrohku. Nah. Oh, papardi. Naziyatun. Ala ghairihi minal makhlukati. Kullu makhlukati khuliqat bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dibantah seandainya memang demikian maksud tangan adalah qudrah, maka Adam enggak punya maziyah, enggak punya keistimewaan dong. Ya, dibanding yang makhluk yang lainnya. Semua makhluk diciptakan dengan qudrah, dengan kemampuan Allah. Terus saniyat. Saniyat. Ya, Allah berfirman dengan kedua tanganku. Nah, ini. Bikudrotaiya. Apakah nanti bisa dikatakan bikudrotaiya dengan kedua kudrahku kayak gitu? Nah. Terus? Apakah Allah mempunyai dua kudrah? Kudratun. Atau satu kudrah? Hah? Terus? Allah hanya memiliki satu kudrah, dan Allah satu kudrah ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah qadirun ala kulli syai'. Itu ditakdim itu. Hah? Jar majrurnya. Ya. Yang merupakan ma'mulnya. Untuk menunjukkan ya, ta'kid. Bagaimana penegasan? Allah qadirun dengan sigoh mubalaghah. Fa'il qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Terus adalla ala anna qawlahu biyadaya tasniyatun yadun haqiqati. Haqiqiyatun. Haqiqiyatun. Tasniyatun maka ini menunjukkan bahwa firman Allah biyadaya ya, yang dalam bentuk tasniyatu yadil haqiqiyati. Ya. Afwan, yadul haqiqiyati ya. Ini adalah bentuk tasniyah ganda yang merupakan tangan hakiki. Terus kama yufhamu. Jangan yufhamun. Pakai ada tanwin. Kama yufhamu hadza bil makna al lughawi wal ma'rufi bil hissi. Nah, sebagaimana ini dipahami berdasarkan makna secara bahasa yang diketahui dari sisi his indrawi. Terus lakin lahu yadani subhanahu ta'ala takhtasanu bihi. Namun Allah memiliki dua tangan yang takhtasani bihi, yang khusus bagi Allah. La tusbihani yadai al-makhluki. Yang tidak menyerupai kedua tangan makhluk. Maka kedua tangannya ya yang layak untuknya jalla wa ala. Terus wala ya'lamu kaifiyatihima. Ya kaifiyatahuma. Kaifiyatahuma illallah. Nah, dan tidak mengetahui bagaimana bentuknya kecuali Allah. Walaisata kayadai al-makhluqin. Maksud cuma dua. Dan kedua tangan Allah tadi laisata, kedua tangan Allah tadi tidak seperti kedua tangan makhluk. Niko baca. Khosyatan al-yadaini. Nah, maka mereka menafikan dari Allah dua tangan. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir khosya dari tasbih bizamihim. Kata mereka, kalau kita tetapkan berdasarkan ayat ini Allah punya tangan, nanti seperti makhluk. Makhluk kan juga punya tangan. Akhirnya mereka menafikan. Ya, kata mereka la tasbiha abada. Enggak boleh ada tasbih penyerupaan dengan sifat makhluk selama-lamanya. Terus karena tidak akan pernah ada tasyabuh keserupaan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Terus hasya wa qala, sekali-kali tidak akan pernah. Terus wa inna ma yaqumu at-tasyabuh atashabuhu fa'il yaqa. Ya'kilu. Ingatnya makan aja antum ya'kulu. Ya'kilu. Ingatnya makan aja. Nah, tasabuh itu terjadi zon tasabuh. Oh, bisa serupa dong dengan makhluk. Itu ada bagi orang yang enggak berakal. Mana ada tangan Allah dengan tangan makhluk sama, ya? Enggak ada kayak begitu. Terus wala yafhamu kalamullah. Nah, yang dia tidak memahami kalamullah. Amma ahlul ilmi fala yuskilu. Yuskilu hada alaihi. Adapun para ulama ahlul ilmi, maka ini enggak problem bagi mereka. Terus sampai asar? Wah, tar dulu. Pemetaannya udah beda. Lihat, wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa. Dan Allah berfirman mengabarkan tentang cerita Isa, annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada aku, ya Allah, pada diriku. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini isbat sifat nafas. Siapa yoga? Sudah bisa belum? Susur baca. Hah? Belum. Antum siapa? Bisa baca enggak? Hah? Belum coba? Belum. Ya udah. Saya balikin lagi ini berarti. Siapa? Nih. Bisa enggak? Belum. Ya. Ya udah, siapa? Cukup dulu berarti, Pak. Ya. Cukup ya. Baru 2 jam 16 menit. Ya. Bro, besok kita ini insyaallah sampai jam berapa tuh? Sampai jam 5 bisa kan? Nawakidul Islam yang tipis itu kalau biasa sampai selesai ada soal jawabnya soalnya. Mau kita baca semua itu. Kita baca semua. Sampai jam berapa paling selesai? Ya, habis asar lah. Ya, enggak apa-apa dari jam 8. Ya, subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illallah, astagfirullah.